Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaa'aluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yut'il laha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhtathatuha fa inna kulla muhtathatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Qala wa qala fil 'azanallahu wa iyyakum. Masih dalam kitab Ad-Da'wa Dawa' yang ditulis Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, melanjutkan dari apa yang beliau rahimahullah nukilkan perkara-perkara yang menyebabkan seseorang merugi sengsara di dunia dan di akhiratnya, yaitu kemudaratan yang ditimbulkan oleh dosa-dosa dan kemaksiatan. Bagaimana Allah jelaskan kisah-kisah orang terdahulu, akibat hasil akhir yang didapat oleh orang-orang yang bermaksiat kepada Allah, orang-orang yang melakukan dosa, pelanggaran-pelanggaran syariat, bagaimana kesudahan mereka. Maka sekian ayat Allah jelaskan di dalam Al-Quran. Terakhir, bagaimana kisahnya Qarun, apa yang terjadi dengan harta keluarganya yang ia banggakan, lupa dengan pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala, hilang rasa syukurnya, kesombongan, keangkuhan yang ia nampakkan di hadapan manusia berbuah ditenggelamkannya semua dari harta benda dia, semuanya tak tersisa. Maka masih ada beberapa kisah yang beliau nukilkan di sini. Qala rahimallah, wa man ladzi ahlakal qurun min fa'tinu fi anwa'il uqubat wa tamaraha tatmira. Apa pula yang menyebabkan dibinasakannya Al-Qurun, generasi-generasi setelah kaum Nuh, dengan beragam siksaan Allah hancurkan dengan sehancur-hancurnya kaum tersebut. Wa man ladzi ahlaka qauma sahibi yasin bisaiha hatta hamatu an akhirihim. Begitu pula apa yang menyebabkan binasanya kaum yang disebutkan oleh Allah dalam kisahnya dan surat Yasin, dengan as-soihah, suara yang keras hingga mati semuanya kaum tersebut. Dimana Allah kisahkan memang dalam surat Yasin, di mana ada satu pemuda yang memerintahkan kaumnya supaya mengikuti utusan-utusan yang Allah utus, yang membawa kebenaran, menyampaikan syariat yang benar, justru diingkari. Maka Allah pun masukkan pemuda ini ke dalam jannah. Kira betul jannah. Qala ya laita qaumi ya'lamun bima ghafara li rabbi wa ja'ala minal mukramin. Masukkannya pemuda ini ke dalam jannah. Kemudian pemuda ini menyatakan, wahai seandainya kaumku mengetahui dan apa yang Allah anugerahkan kepada dia, ampunannya, Allah mengampuniku dan menjadikanku termasuk dari orang yang dimuliakan, katanya. Tidak mau menuruti apa yang disampaikan oleh pemuda mukmin ini. Qala ya qaumi kafir mursalun. Tapi tidak diindahkan, tidak didengarkan. Maka Allah pun sebutkan di dalam ayatnya, in kanat illa shayhatan wahidah fa idahum khamidun. Maka kemudian Allah berikan satu teriakan suara, suara yang sangat keras. Tiba-tiba mereka semuanya mati. Apa yang menyebabkan? Karena kemaksiatan, dosa yang mereka perbuat. Wa qala rahimahullah, wa man ladzi ba'atha 'ala bani Israil qauman uli ba'sin syadid fajasu khilal al-diyar wa qatalu rijal wa safaw dhurriyyah wan nisa. Apa pula yang menyebabkan Allah utus kepada bani Israil satu kaum uli ba'sin syadid yang memiliki kekuatan, kekuasaan yang luar biasa, sangat dahsyat. Fajasu khilal diyar wa qatalu rijal, di mana kaum ini merajalela, menguasai, menghancurkan rumah-rumah Bani Israil, membunuh para lelakinya, memenjarakan keturunan duriahnya, keturunan-keturunan mereka, para wanita-wanita mereka. Wa ahraqud diyar wa nahaqul amwal. Mereka bakar rumah-rumah mereka Bani Israil, merampas harta-harta mereka yang sebelumnya jaya, kemudian bermaksiat kepada Rasulnya. Allah uji, Allah berikan musibah dengan diutuskannya orang-orang yang menghancurkan ini. Kembali mereka rujuk. Tidak lama kemudian bermaksiat lagi. Summa ba'atsahum 'alaihim marratan tsaniyah. Berikutnya Allah utus kepada mereka musibah-musibah berikutnya. Fahlaku ma qadaru 'alaihi wa tattaru ma uluman tadbira, yang membinasakan apa saja yang mereka kuasai, yang mereka miliki. Mereka menghancurkannya dengan sehancur-hancurnya. Silih berganti, Allah berikan petaka kepada Bani Israil karena apa? Pembangkangan yang mereka lakukan kepada Nabi dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu kaum yang diangkat gunung di atas kepala-kepala mereka kecuali Bani Israil, karena luar biasa karakter mereka yang sangat keras, keberanian mereka kepada utusan-utusan Allah. Diambil janji sampai diangkat gunung di atas kepala-kepala mereka. Wa man ladzi sallatu 'alaihim anwa'al 'uqubat. Apa pula yang menyebabkan ditimpakannya kepada mereka bermacam-macam siksa. Marratan bil qatl, terkadang dengan pembunuhan. Wasabi, kadang ditawan. wa kharabil bilad, dihancurkannya negeri-negeri mereka. Wa maratan bijauril muruk, terkadang pula dengan dikuasakannya kepada mereka pemimpin-pemimpin yang jahat. Maka ini juga bisa kita ambil pelajaran. Satu negeri ketika dipimpin oleh seorang pemimpin yang zalim, maka ini yang harus dikoreksi adalah masyarakatnya, kitanya. Kemaksiatan apa yang masyarakat tersebut lakukan yang belum ditobati? Tidaklah dikuasakan kepada mereka pemimpin yang zalim, mujrim, kecuali karena memang masyarakatnya yang rusak. Sehingga ma'ruf bisalah dulu katakan, kalau ingin memiliki pemimpin yang saleh, maka diperbaiki dulu masyarakat ini. Masyarakat rusak, jangan bermimpi mendapatkan pemimpin yang rusak pula. Ini sudah menjadi satu kelaziman. Maka jangan serta-merta menyalahkan umaranya, karena memang Allah kuasakan kepada masyarakat yang rusak pula. Na'udzubillah. Langsung introspeksi diri-diri kita masing-masing, perbaiki supaya Allah beri pemimpin-pemimpin yang saleh. Wa marratan bimashihim tiradan tiradatan wa khunazir, terkadang, dan ini terjadi di Bani Israel, sekian ukubah memang Allah timpakan kepada mereka. Terkadang diubah jasad mereka, bentuk mereka yang awalnya manusia menjadi kirodatan wa khunazir, kera dan babi. Jadi kera-kera, babi-babi. Dan ini kisahnya ma'ruf dalam Al-Quran. Jadi baca, ada perjanjian, tidak boleh melakukan aktivitas duniawi di hari Sabtu, karena sebagai hari raya mereka dikhususkan untuk ibadah kepada Allah. Tapi mereka melakukan makar. Memang Allah uji, dan mereka suka tarikan. Laut ketika hari-hari lain sepi, tapi kalau Sabtu ngumpul bersatu nampak di permukaan. Dan Israel enggak kuat yang demikian. Punya makar dipasang di hari Jumat, dipanennya hari Ahad. Seolah-olah enggak keluar Sabtu. Ya. Maka Allah tahu makar mereka. Hilah upaya-upaya untuk selamat membuat makar tipu daya. Allah rubah mereka dengan bentuk menjadi kera-kera dan babi-babi. Tidak ada ini di sejarah manapun kecuali di zaman Bani Israil saja. Wa akhiru dzalik asmar rabbu tabaraka wa ta'ala. Dan di akhir Allah Subhanahu wa taala bersumpah dalam ayatnya, la yab'atsanna 'alaihim ila yaumil qiyamah man yasumuhum su'al 'adzab. Dan sungguh akan diirim kepada mereka hingga yaumil qiyamah pada Bani Israil yang membangkang, man yasumuhum su'al 'adzab. Seorang atau satu kaum yang akan menimpakan kepada mereka su'ul azab, azab yang sangat buruk. Ini sudah nas pada Bani Israil, Yahudi. Demikian mereka akan silih berganti ukubat siksaan-siksaan Allah kepada mereka ila yaumil kiamah, hingga hari kiamat kelak. Tidak akan ada cerita tenangnya orang Yahudi. Ada saja bala yang akan menimpa mereka. Qala Imam Ahmad, berkata Imam Ahmad rahimahullah, haddatsana Al-Walid bin Muslim, haddatsana Sufwan bin Amr, haddatsani Abdurrahman bin Jubair bin Nufair an abihi. Qala lamma fudihat Qubrus, Fafuriqa baina ahliha. Maka ketika ditaklukkan Kubrus, daerah di Syam yang sebelumnya ini dikenal aman sentosa, negara ini, wilayah ini, tetapi dicerai-berikan penduduknya oleh Allah SWT. Fabaka ba'dhum ila ba'd, maka menangis sebagian mereka ke sebagian yang lain, cerai-berai di antara mereka, dikalahkan, ditaklukkan oleh muslimin ketika itu. Ra'aitu Abu Darda jalisan wahdah yabki. Maka aku melihat Abu Darda, sahabi Uwaimir bin Amir radhiyallahu anhu, duduk sendiri dalam keadaan menangis. Fakultu, maka aku katakan, ya Abu Darda, wahai Abu Darda, ma yubkika fi yaumi a'azzallahu fihi al-Islam wa ahla. Apa yang membuatmu menangis pada kondisi di mana Allah memuliakan Islam dan pemeluknya, kemenangan di depan mata, kenapa engkau justru menangis? Heran sahabat ini, Jubair. Faqal, maka Abu Darda menjawab, wai hadia Jubair, istilah kasihan dirimu ini, menyayangkan, wai hadia, kasihan sekali engkau, wahai Jubair. Ma ahwanal khalqa ala Allah azza wa jalla idza adau amrahu. Betapa rendahnya makhluk di hadapan Allah Subhanahu wa taala, wahai Jubair, idza adau amrahu. Ketika mereka menyanyiakan syariat Allah Subhanahu wa taala, baina hiya ummatun tahirah zahirah lahum al-mulk. Kubrus ini dahulu umat yang kuat, negara yang jaya, adidaya, memiliki kekuasaan kerajaan yang besar. Taraku amrullah, akan tapi mereka meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala, bermaksiat, melakukan dosa kepada Allah. Fasoru ila ma tara, maka sekarang lihat mereka kondisinya sebagaimana yang kau lihat. Allah cerai mereka yang sebelumnya aman sentosa, tapi karena bermaksiat kepada Allah, melakukan dosa, maka Allah pun binasakan mereka. Allah uji dengan sekian ujian, cobaan, musibah. Sekali lagi, berarti apa? Kemaksiatan dan dosa yang menyebabkan kondisi yang baik berubah menjadi kebalikannya. Di masa Khalifah Utsman, yaitu Kubrus dipimpin Muawiyah bin Sufyan ketika itu Syam. Qala rahimahullah, qala Ali bin Ja'ad, berkata Ali bin Ja'ad rahimahullah, anba'ana Syu'bah an Amr bin Murrah, qala sami'tu Abul Bakhtari yaqul, aku mendengar Abul Bakhtari, beliau mengatakan, akhbarani man sami'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah menghabarkan kepadaku seseorang yang mendengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan majhul di sini ya, tidak disebutkan nama man sami'an Nabi, maka majhulnya sahabat ini teranggap tidak memudharatkan. Kaidahnya ulama, as-sahabah kulluhum udul, semua sahabat itu adil walaupun tidak disebutkan nama. Mengabarkan kepadaku seorang yang mendengar dari Nabi SAW, ini mendengar Nabi SAW bersabda, lam yahlikan nasu hatta yu'ziru min anfusihim, tidak akan dihancurkan, tidak akan dibinasakan manusia itu hingga yu'ziru min anfusihim, hingga telah ditegakkan hujjah kepada mereka semuanya. Tidak tersisa lagi uzur-uzur untuk mereka. Ini makna disebutkan ulama yu'ziru. Semua al-haq sudah dinamakan kepada mereka. Hujjah-hujjah, bayan, penjelasan sampai kepada mereka. Sedemikian telah dijelaskan al-haq, akan tapi kalau mereka meninggalkan al-haq tersebut, maka ini yang dimaksud. Hatta yu'ziru min anfusi. Tidak ada lagi uzur. Karena apa? Dakwah sudah sampai. Maka tidak akan Allah binasakan satu kaum hingga ditegakkan hujjah kepada mereka dengan sempurna. Ini menunjukkan rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Jadi tidak serta-merta. Tidak ada ceritanya Allah kemudian menzalimi hambanya sekecil apapun. Tiba-tiba kok dia dibinasakan tanpa sebab, itu tidak ada. Allah Maha Hikmah, ya. Pasti karena sudah tegak hujjah badannya, akan tapi tetap dia langgar. Dia meninggalkan perkara yang Allah beritakan, padahal sudah dijelaskan al-haq tersebut. Qala rahimallah, berikutnya wa fi musnad al-Imam Ahmad min hadis Ummi Salamah, tersebut di dalam musnad Imam Ahmad dari hadis Ummu Salamah radhiyallahu anha, qalat, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza dhaharatil ma'asi fi ummati ammahumullahu bi 'adzabin min 'indih, ketika tersebar kemaksiatan-kemaksiatan, terjadi kemaksiatan dengan terang-terangan di tengah-tengah umatku, ammahumullahu bi'adabin min indih, maka Allah akan hukum secara merata mereka dengan azab dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah hukum secara merata tanpa pandang bulu, tidak melihat soleh maupun tolehnya. Yang gemar sholat qiyamul lail, qiraahnya, sedekahnya, amalan-amalan soleh, walaupun juga dengan para orang jahatnya, ahlu maasinya, semua kena, semua kena imbasnya. Sehingga disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayatnya, wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina dhalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul 'iqab, dan takutlah kalian terhadap fitnah, yakni siksaan, la tusibanna alladziina dhalamu minkum khassah, yang tidaklah ditimpakan pada orang-orang zalimnya saja di antara kalian. Khusus kepada orang zalim saja, enggak, tapi semua kena. Ini Allah peringatkan supaya kita takut dari hal ini. Kita tidak ikut-ikutan bermaksiat kena getahnya. Wa'lamu annallaha syadidul 'iqab, dan ketahuilah sungguh azab Allah itu siksaannya sangat sangat dahsyat. Maka Ummu Salamah lanjutkan, faqultu ya Rasulullah, amma fihim yauma idzin unasun shalihun. Ya Rasulullah, walaupun di tengah-tengah mereka ketika itu ada manusia yang saleh, apakah Allah tetap mengazab mereka dengan merata? Qala bala, iya, kata Rasul. Qultu fa kaifa yasna' bi ulai? Lantas apa yang dilakukan mereka ini? Apa bimbingan Rasulullah SAW? Atau bagaimana keadaan mereka ini? Qala yusibu ma asaban nas, akan menimpa mereka semuanya manusia, yang baik maupun yang tidak baik, mukmin maupun kafirnya, ahlu sunnahnya maupun ahlu bid'ahnya, semua. Summa yusiruna ila maghfiratin minallah wa ridwan, kemudian mereka mendapatkan maghfirah, ampunan Allah dan ridwannya. Orang yang baik maka akan mendapatkan ini di sisi Allah, ampunan dan perdoan Allah. Tapi dari sisi musibah, bala petaka, ini merata. Allah timpakan semuanya. Ketika apa? Zuharatil ma'asi, tersebar kemaksiatan merajalela. Ya, kemaksiatan yang terang-terangan sudah tidak ada rasa malu lagi. Kita harus takut dengan kondisi yang demikian. Dan di masa sekarang ini, di masa kita, insyaallah sudah nampak demikian kondisinya. Lantas bagaimana orang yang pengen selamat ya dari azab yang demikian? Maka di antara yang diterangkan para ulama, al-islah, yakni harus melakukan perbaikan-perbaikan, yakni amar ma'ruf nahi mungkar, melakukan suatu amalan-amalan yang ini disebutkan oleh Allah yang mendatangkan keselamatan bagi mereka. Wa makana rabbuka liyuhlikal liyuhlikal qura yadlimu wa ahluha muslihun, ya. Liyuhlikal qura yadlimu wa ahluha muslihun. Dan Rabbmu tidak akan membinasakan satu negeri bi zulmin, nah bukan begitu. Liyuhlikal qura bi zulmin wa ahluha muslihun. Tidak akan membinasakan satu negeri dengan zalim, ini dengan kezaliman. Ini tidak mungkin Allah demikian. Dalam keadaan ahluha muslihun, dalam keadaan penduduknya ini orang-orang yang saleh. Ini diantara upaya untuk bisa selamat dari azab yang merata. Disebutkan pula oleh Rasulullah SAW perumpamaan, ya, kondisi seseorang kalau meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar. Permisalan yang Rasulullah sebutkan, dan ini sungguh tepat sebagaimana dalam hadis Nu'man bin Bashir riwayat Imam Bukhari rahimahullah, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, matalul qa'im ala hududillah wal waqi' fiha kama thali qaumin istazhamu ala safinah. Permisalan seorang yang menegakkan batasan-batasan Allah, hukum-hukum yang Allah tetapkan, dengan orang yang diam, orang yang menegakkan syariat Allah dengan orang yang diam saja, perumpamaannya seperti qaumin istadhamu ala safinah, seperti satu kaum yang berlayar di atas satu perahu. Fa'asobat ba'duhum a'laha wa ba'duhum asfalaha. Sebagian mereka mendapatkan tempat di atasnya, di atas kapal tersebut. Sebagian yang lain kondisi atau bertempat di bawah. Fakana alladhi fi asfaliha idza staqamu minal ma marru ala man fawqahum. Maka kondisi orang yang di dek bawah, kalau dia ingin mencari air, kebutuhan minum misalkan, maka dia akan naik melewati orang-orang yang di atasnya untuk kebutuhan air. Fakol seraya dia mengatakan, lau anna kharqna fi nasibina kharqan walam nu'zi man fawqana. Mereka mengatakan, kalau seandainya dibolehkan, kami akan lubangi perahu ini supaya mendapatkan bagian kami, sehingga tidak perlu apa, tidak perlu naik, tidak perlu mengganggu orang yang di atas. Ini ucapan mereka. Maka kata Rasulullah, fa illam yatrukuhum wa ma aradu halaku jami'an. Kalau dibiarkan orang-orang ini sesuai dengan yang diinginkan, dengan melumpangi perahunya supaya dapat air, tidak usah naik lagi. Kalau ini dibiarkan, halaku jami'an. Kabarnya apa? Bocor dan otomatis. Halaku jami'an, maka mereka akan binasa semuanya. Wa in akhdhu ala aidihim najau wa najau jami'an kata Rasulullah. Akan tapi kalau dihentikan, ditegakkan amar ma'ruf nahi munkar, enggak boleh merusak. Diberikan nasihat, teguran, maka mereka pun akan selamat, selamat semuanya. Demikian. Amar ma'ruf nahi munkar ini juga di antara asbab seorang bisa selamat dari petaka. Dan nasihat amar ma'ruf nahi munkar ini sesuai dengan kemampuan kita. Tidak mesti harus mampu merubah satu kaum. Bil istita'ah. Fattaqullah mastata'tum. Taqwa kepada Allah sesuai dengan sanggupan kalian. Dan bagaimana syariat mengatur. Rasulullah juga sebutkan dalam hadis Sa'id Al-Khudri, man ru'a minkum munkaran falyughayyir, falyughayyirhu bi yadihi fa illam yastati, fa bi lisanihi fa illam yastati, fa bi qalbi. Jika kalian melihat satu kemungkaran, maka rubah dengan tangannya. Kalau mau ada kemampuan seperti walil amr, ya, merubah dengan kekuasaan mereka mampu, ya, harus dengan kekuasaannya. Kita dengan orang-orang yang di bawah bimbingan atau naungan kita, anak istri kita, maka dirubah biati dengan tangan maksudnya dengan kekuasaan kita. Tidak mampu maka dengan lisan nasihat. Tidak mampu dengan nasihat maka dengan hatinya. Ya, pengingkaran dengan hati dan ini sudah maksimalnya. Adzalika at'aful iman dan ini kata Rasulullah selemah-lemahnya iman. Al-muhim ada upaya tapi tidak diam melihat suatu kemungkaran. Syaitanu akhraf ya. Jadi setan isi. Tahu kemungkaran didiamkan dan sudah lewat bagaimana? Ya, ancaman-ancaman atau kesudahan bagi orang-orang yang mendiamkan satu kemungkaran. Adab dari Allah Subhanahu wa taala. Qala rahimallah wa fi marasil al-Hasan 'an Nabi SAW disebutkan pula dalam marasil yakni hadis-hadis mursal. Hadis mursal ini hadis yang diriwayatkan tabi'in. Tabi'in murid-murid sahabat meriwayatkannya langsung qala Rasulullah mengucapkan Rasul tanpa menyebutkan sahabatnya. Ini mursal. Dan ini masuk bagian hadis yang dhaif kalau. Dan mursalnya Al Hasan Al Basri rahimahullah ini termasuk yang paling dhaifnya. Disebutkan Ibnu Qayyim rahimahullah hilfa karena maknanya yang sahih. Ya, maknanya dari hadis ini sesuai dengan mana-mana hadis yang sahih. Kalau lafaz dari mursal ini hadis mursal ini maka ini dhaif. La tazalu hadhihi al-ummah tahta yadillahi wa fi kanafihi ma lam yumali'u qurra'uha umara'aha. Senantiasa umat ini akan di bawah pertolongan Allah, di bawah penjagaan Allah Subhanahu wa taala selama qurra'nya yakni ahli-ahli Al-Qur'an, ahli-ahli baca Al-Qur'annya. Para qurra' tidak melakukan yumali yakni mudahana. Bisa diartikan menjilat. Selama kurok-kurok mereka tidak menjilat umaroknya, pemerintahnya. Ini walil amr. Wa malam yuzaki sulaha'uha fujaroha. Selama pula orang-orang solehnya tidak memuji fujaroha atau merekomendasi orang-orang jahatnya. Wa malam yuhin khiyaraha asraruha. Selama pula orang-orang jeleknya tidak menghinakan orang-orang baiknya. Maka kalau kondisinya demikian, senantiasa penjagaan dan pertolongan Allah akan ada pada umat tersebut. Fa idahum fa'al dzalik. Akan tapi kalau mereka ternyata melakukan kebalikannya, qurra'nya melakukan mudahana kepada umaroknya, orang-orang solehnya merekomendasi kepada orang-orang fajirnya, orang-orang jeleknya menghinakan orang-orang baiknya, rafa'allahu yadahu anhum, Allah angkat pertolongan dari mereka, tidak lagi Allah berikan pertolongan. Tsumma sallatu alaihim jabafiratahum fasamuhum su'al adzab, maka kemudian Allah akan menimpakan kepada mereka, ini orang-orang buruknya, orang-orang yang zalim, di mana mereka menimpakan azab yang sangat buruk. Tsumma darabahumullahu bil faqah wal faqr, kemudian Allah timpakan pula kepada mereka al faqah, yakni kemiskinan, kesusahan dan kefakiran. Maka ini sejalan dengan dalil-dalil yang sahih, kesudahan bagi orang yang bermaksiat, melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa fil musnad min hadits Tsauban, di dalam musnad pula Imam Ahmad, hadis dari Tsauban radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innar rajul la yuhramu rizqu bidzambi bidzunubi bidzambi yusifuhu, sungguhnya seorang itu benar-benar terhalangi dari rezeki karena sebab dosa yang diperbuatnya. Disebutkan oleh ta'liq, ya, mu'alliqnya di sini hadisnya dhaif, ya, akan tapi maknanya pun sahih. Ya, rezeki tidak cuma harta, segala macam kenikmatan pemberian dari Allah, maka ini juga dinamakan rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka perkara-perkara yang disebutkan bisa merusak barokah rezeki, dan itu yang masing-masing dari kita inginkan, rezeki banyak tapi tidak barokah, tentu perkaranya membuat kita tidak nyaman. Sedikit barokah ini menenteramkan jiwa. Nah, maka Allah sebutkan di antara ayat yang ada dalam Al-Qur'an, yumhikullahu riba wa yurbis shadaqah. Ya. Allah menghapus keberkahan harta riba. Ya. Akan tapi wa yurbis shadaqah, Allah mengembangkan, menyuburkan sedekah-sedekah. Wallahu la yuhibbu kulla kafarin athim. Dan Allah tidak suka terhadap orang-orang yang kufur dan selalu berbuat dosa. Nah. Maka dosa ini pun memang bisa menjadi sebab apa? Dihilangkannya barokah rizki dari Allah SWT. Riba ini perkara yang sangat diperingatkan dalam Islam, perkara dosa. Walaupun nampak secara zahir para pelaku riba memiliki harta sekian, rumah, gedongan, tapi barokahnya tidak ada dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang menjamin barokahnya harta riba. Wa fihi aidan, terdapat pula dalam musnad Imam Ahmad rahimahullah anhu, dari hadis Tsauban pula, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yushiku anta tada'a alaikum al-umam min kulli ufuq, hampir-hampir umat-umat, yakni dari orang-orang zalimnya, kufurnya, bahkan dari orang-orang musyriknya, dari segala penjuru, satu sama lainnya saling mengajak untuk memerangi kalian, ini muslimin. Kama tada'a al-akalah ala qas'atiha, sebagaimana orang-orang yang makan di nampan yang besar, qas'ah, mengajak orang lain untuk makan bersama mereka. Ya, ini kondisi makanan yang siap saji. Kondisi muslimin yang seolah-olah pasrah diserang musuhnya. Qulna ya Rasulullah, maka sahabat langsung bertanya, kondisi muslimin kok sampai seperti itu? Apa sebabnya ya Rasulullah? Ya, padahal kita tahu, ya, kalau di zaman sahabat, jawara-jawaranya masya Allah. Ma'ruf, perang dahulu harus ada adu tanding dulu. Jawaranya harus maju, siapa yang berani adu tanding, dan ini akan membuat lawan gentar. Kalau sudah melihat salah satu dari pasukannya demikian luar biasa kekuatan dan kokohnya, sekali tebas, sekali gerakan sudah merobohkan lawan. Di zaman sahabat mereka tahu luar biasa kondisinya, maka dikhabarkan akan ada demikian kondisi muslimin nanti. Sholat berebut akan menguasai muslimin. Maka sahabat bertanya, ya Rasulullah, amin qillati bina yauma idzin, apakah karena jumlah kami sedikit ketika itu ya Rasulullah? Karena muslimin saat itu karena sedikit jumlahnya. Oh, maka Rasulullah menjawab sallallahu alaihi wasallam, antum yauma idzin katsir, ketika itu kalian banyak. Bukan sedikit, tapi banyak jumlahnya. Kalau banyak, kuantitas. Walakinnakum ghusaun ka ghusail lail, akan tapi banyaknya kalian ketika itu seperti buih, tidak ada bobotnya, banyak jumlahnya saja. Ka ghusail lail, sebagaimana buih yang ada di arus yang mengalir, buih-buih di lautan, di perairan. Kita tahu buih banyaknya jumlah, tapi tidak ada kekuatannya. Tunza'ul muhabah min qulubi aduwikum. Maka sebelum kita lanjutkan, kita tahu sejarah bagaimana kondisi di zaman Rasulullah SAW. Jumlah tidak menjadi perkara yang diutamakan. Perang pertama berkobar, perang Badar, 3-1 palingan, 1000 dengan 300 sahabat. Ini kan kalau dihitung itu satu harus bisa ngatasi 3 orang minimalnya. Padahal dengan persenjataan yang minim, tidak ada persiapan perang. Sana sudah siap dengan persenjataan lengkap, tapi bagaimana? Karena kekokohan tauhid pada diri mereka, ya, menjalankan apa yang sudah diperintah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, Allah berikan kemenangan. Berbeda kondisinya ketika perang Hunain. Maka mukminin ketika itu Allah uji karena apa? Kemaksiatan yang telah mereka lakukan. Pada waktu itu jumlah muslimin sudah luar biasa, 12 ribuan. Melawan perkiraan mereka di bawah jumlah kaum muslimin. Sudah ada yang merasa akan menang pasti. Dengan jumlah yang sedemikian banyak, kita tidak akan kalah lagi. Nah, begitulah. Ternyata tidak demikian apa yang menjadi ketetapan Allah SWT. Laqad nasarakumullahu fi mawatin katsirah. Sungguh kami kata Allah menolong kalian di medan peperangan banyak sekali. Wa yauma Hunain, ingat di saat perang Hunain, id a'jabatkum kathratukum falam tughni ankum syai'a, ketika kalian takjub ya sehingga lupa dengan pertolongan Allah, kalian takjub dengan banyaknya jumlah kalian. Falam tughni ankum syai'a, ternyata apa? Dengan banyaknya jumlah itu tidaklah memberikan kemanfaatan kepada kalian sedikit pun. Di awal-awal Allah berikan kekalahan kepada muslimin. Maka Allah tegaskan, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan bismillah. Betapa banyak kelompok yang sedikit ghalabat fi'atan katsirah, bisa mengalahkan kelompok yang banyak. Bismillah, dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ma'as-sabirin, dan Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Dan ini sudah terbukti. Maka ini tidak khusus di zaman Rasul saja. Di zaman kita sekarang ini bahkan, selama orang-orangnya kuat dalam megangi keyakinannya, etikatnya, imanannya, ketakwaannya kepada Allah, maka senantiasa pertolongan itu akan Allah berikan kepada umat tersebut. Tidak harus banyak-banyakan jumlah, tapi sedikit keyakinannya kokoh, akidahnya lurus, maka ini yang akan mendatangkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tunzal mubahah muhabah min qulubi atuikum, karena sebab ini ya, hanya banyak-banyak jumlah saja ya, tidak ada kualitas di satu pasukan tersebut. Tunzal mahabah min qulubi atuikum, dicabut rasa takut ya, dari hati-hati musuh kalian. Rasulullah SAW di antara kekhususan atau keutamaan yang Allah berikan kepada beliau, yakni Allah letakkan rasa takut kepada musuhnya ini sebelum perang. Belum berhadapan, ini musuhnya sudah keder dulu. Kata Rasulullah, "Nusirtu birrab masirata syahr." Kami ditolong oleh Allah dengan ar-rab, yakni rasa takut yang Allah letakkan di hati-hati musuh dalam perjalanan satu bulan. Ini diantara kelebihan yang Rasulullah dapatkan dari Allah yang tidak didapat oleh umat-umat sebelumnya. Maka ketika kondisinya demikian ya, dalam hadis ini rasa takut itu dicabut, sehingga apa? Orang-orang musyrikin ya, kufar mulai berani dengan muslimin. Wa yus'alu fi qulubikum al-wahn, dan dijadikan pada hati-hati kalian al-wahn. Qalu, maka para sahabat bertanya, wa mal wahn, apa itu yang dimaksud wahn ya Rasulullah? Qala hubbul hayah wa karahatul maut. Dalam riwayat yang lain, hubbud dunya wa karahatul maut. Al-wahn yakni cinta dunia dan benci kematian. Riwayat di sini cinta kehidupan sangat memegangi, mencintai dunia yang ada di dalamnya, tapi benci dengan yang namanya al-maut, kematian. Nah, orang yang takut mati akan muncul efek-efek yang lain, bakhil ya, bakhil harta dan jiwanya. Ada perintah jihad, orang yang takut mati ya, akan cari 1000 alasan ya, jihad ini padahal. Dan ini muncul di zaman Rasulullah dari kaum munafikin. Demikian kondisinya. Ini al-wahn, banyak jumlahnya tapi seperti buih di lautan. Hati-hati mereka yang mendominasi adalah rasa takut dengan kematian dan cinta terhadap dunia. Dan ini diantara sifatnya orang-orang Yahud. Sebagaimana yang Allah sebutkan, wala tajidannahum ahrasun nasi ala hayatin wa minal ladzina asyraku, dan sungguh kalian akan dapati yakni orang yang serakah, yang rakus terhadap kehidupan dunia, bahkan lebih rakus dari orang-orang yang berbuat syirik. Yawaddu ahadhum law yu'ammaru alfasanah, ia ingin, yakni masing-masing ingin supaya diberikan umur 1000 tahun, enggak mati-mati pikirnya. Wa ma huwa bi muzahzihihi minal adabi aw ya'ahu ammar, padahal umur panjang itu tidak bisa menjauhkan dari adab Allah Subhanahu wa taala, walaupun dipanjangkan berapa ribu tahun pun. Wallahu basirun bima ya'malun, dan Allah Maha mengetahui atas apa yang mereka lakukan. Maka ini sifatnya Yahudi, takut mati, cinta dunia. Na'udzubillah. Kita selesaikan dengan sedikit. Wa fil musnad min hadits Anas qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam urja bi maratu bi qaumin lahum afarun min nuhas yahmashuna biha wujuhahum wa suturahum. Ketika aku dimi'radkan, ini kisah Isra Mi'raj beliau, dimi'radkan yakni naik ke langit, yakni Sidratul Muntaha, di atas langit yang ketujuh. Beliau melewati satu kaum di mana kaum ini memiliki kuku-kuku yang terbuat dari tembaga. Yahmishuna biha wujuhahum wa suturahum. Mereka mencakari wajah-wajah mereka dan dada-dada mereka sendiri. Maka Rasulullah bertanya, "Faqultu man haula'i ya Jibril? Siapa mereka ini wahai Jibril?" Qala haula'i alladziina yaquluna luhuman nas wa yaquuna fi 'aradihim. Mereka ini adalah orang-orang yang suka memakan daging manusia dan menjatuhkan kemuliaan kehormatan mereka, mencela. Yaquluna luhuman nas maksudnya makan daging sini apa? Riba. Ya. Karena memang Allah sebutkan dalam ayat yang lain maksud riba wala yaltab ba'dukum ba'dho, sebutkan dalam surah Hujurat, janganlah kalian menghibai, menggunjing sebagian kalian dengan sebagian yang lain. Ayuhibbu ahadukum ayyakulalah ma'afihi maitan fakarihtumu. Apakah kalian suka untuk memakan daging saudaranya maitan yang mati, bangkai? Fakari tumu, tentu kalian akan jijik benci terhadapnya. Bangkai. Fattakullah innallaha tawwabur rahim. Takutlah kepada Allah, sungguh Allah Maha menerima tobat dan Maha penyayang. Maka riba sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah, yakni menyebutkan perkara yang dibenci oleh saudaranya. Ya. Apapun itu, akhlaknya, tubuhnya, agamanya, hartanya, semuanya, bahkan sindiran kata orang masuk, menyindir-nyindir, hatta mimiknya di komentar, ini masuk kategori hibah. Sehingga para sahabat tanya, apa raita ikana fi akhi ma'akul, bagaimana menurutmu ya Allah, ya Rasulullah SAW, kalau yang aku sebutkan itu memang ada di saudaraku, kejelekan-kejelekan tadi. Qala in kana fihi ma taqul faqatil tatahi. Kalau memang ada yang kau sebutkan kejelekan-kejelekan itu pada saudaramu, maka itulah hibah. Memang ada yang disebutkan, ini yang hibah. Ini yang dilarang. Wa illam yakun faqat bahat tahu. Akan tapi kalau tidak ada yang kau sebutkan itu mengada-ngada, maka Rasulullah, maka sungguh engkau telah melakukan buhtan, berdusta atas saudaramu. Riba iya, buhtan iya, tumpuk. Ya. Kalau menyebutkan aib saudaranya yang tidak ada pada saudaranya. Kalau memang ada, si fulan sukanya begini dan begini, aibnya disebutkan. Saudaranya enggak senang kalau disebutkan, maka masuk, ini hibah. Dan ini yang Allah sebut, makan bangkai saudaranya. Dan ini sebutkan lama bisa besar. Maka untuk akhwat dengan bahasa curhat misalkan menceritakan bahkan suaminya ke orang lain, bahasanya curhat, kalau menyebutkan itu aib suaminya, ini sangat malih banyak dengan, justru lebih berat lagi suaminya sendiri. Hati-hati ya. Enggak di sikapi baik sama suaminya, cerita atau bahkan di statuskan Allah Ustaz, ini masuk yang demikian riba. Ini suaminya sendiri, walaupun bahasa dia cuma curhat, semuanya plong hatinya, sama tidak boleh. Begitu pula suaminya demikian ya, mendapat kurang enak dari istrinya pun tidak boleh sedikit-sedikit curhat dengan temannya. Baik kan, walaupun bahasanya bahasa bertanya. Alhamdulillah, ini masuk kategori hibah yang dilarang dalam Islam. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab. Ila nabarakallahu fikum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.